spesial buat warga Megahan Kudul. Kita bilang lagi. Tulus kurani kibaca temo Bungunani kibaca temo Jaya. Kok enggak ada yang tepuk tangan buat Arlida ya?